Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Komunikasi dokter yang efektif mampu menjadi obat mujarab bagi pasien. Guru Besar Fikom Unpad, Profesor Dedi Mulyana, mengulasnya dalam sebuah artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat, edisi 14 Agustus 2016. Dan berikut penuturan langsungnya untuk Anda. Komunikasi dokter dan pasien. Kasus vaksin palsu bagai puncak gunung es permasalahan kesehatan di negeri kita. 25 orang, termasuk sejumlah dokter, menjadi tersangka dan menunggu untuk diadili. Ini kasus spektakuler setelah kasus Prita, kasus Dr. Ayu versus Siska Makate, dan kasus BPJS. Jika tidak dibenahi secara menyeluruh, kasus lainnya akan terjadi lagi pada masa depan. Baru kali ini masyarakat unjuk gigi melawan rumah sakit dan dokter terlibat. Ada ibu-ibu yang berang, bahkan ada pria yang memukul seorang direktur rumah sakit. Selama ini, masyarakat memang dalam posisi lemah berhadapan dengan rumah sakit dan dokter. Tidak heran, seorang sosiolog UI berkata bahwa kasus vaksin palsu menunjukkan relasi asimetris antara dokter dan masyarakat yang membuat posisi masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang medis oleh dokter ataupun rumah sakit, seperti dikutip Kompas 20 Juli 2016. Posisi dokter yang dominan tercermin antara lain dalam komunikasi mereka dengan pasien. Banyak pasien yang mengeluhkan kurang ramahnya dokter dalam melayani pasien. Itu sebabnya hampir 1 juta orang pasien pergi ke luar negeri setiap tahun untuk mendapatkan perawatan medis, khususnya ke Malaysia dan Singapura. Padahal dokter Indonesia tidak kalah cakap dari dokter luar negeri. Kekurang ramahan dokter Indonesia itu terwakili oleh pengalaman 3 pasien berbeda berikut ini. Pertama, ketika seorang dokter menyentuh pasien yang tampak meringis di sebuah rumah sakit pemerintah di Bandung, seorang kerabat pasien berkata, "Hati-hati mas," kepada dokter tersebut. "Saya dokter, bukan mas," jawab sang dokter ketus. Kedua, di sebuah rumah sakit swasta di Bandung, seorang pasien meminta obat terbaik kepada dokternya. "Anda beruntung masih bisa jalan. Orang lain dengan penyakit seperti itu tak bisa jalan." Sang pasien gondok mendapatkan komentar seperti itu. Dan yang ketiga, di sebuah klinik masih di Bandung, seorang pasien meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi pada dirinya sehingga ia nyaris lumpuh. "Anda terlalu banyak menggunakan steroid," kata dokter. Sang pasien yang disertai istrinya terperangah atas jawaban dokter yang menyangka bahwa si pasien telah menggunakan doping. Sang pasien tersinggung karena tuduhan dokter itu keliru. Ia pun tak mau berurusan lagi dengan dokter tersebut. Sebagaimana ditegaskan Babrow dan Dean tahun 2005, dokter yang cakap harus juga komunikator cakap yang memahami kegalauan yang dialami pasien dan keluarganya. Profesional medis yang hanya mengandalkan keahlian mereka dengan meremehkan pentingnya komunikasi dengan pasien dianggap sombong dan sekaligus membahayakan kehidupan pasien dan karir mereka sendiri. Lebih dari setengah abad lalu, Michael Behlind menyatakan bahwa obat paling efektif dalam praktek medis adalah dokter itu sendiri. Bahkan 400 tahun sebelum Masehi, Hippocrates menyadari kaitan antara komunikasi efektif dokter dengan pemulihan kesehatan pasien. Ia menulis, "Pasien, meski sadar bahwa kondisinya membahayakan, boleh jadi pulih kembali hanya karena puas dengan keramahan dokter." Komunikasi efektif yang dianggap seni oleh dokter justru obat paling mujarab bagi pasien. Bensing dan Perhak tahun 2004 menelaah bukti ilmiah yang awalnya dianggap efek placebo yang disebabkan keramahan dokter. Efek placebo itu ternyata ilmiah. Semakin besar harapan dokter bahwa pasien akan sembuh, semakin besar kemungkinan pasien untuk sembuh. Keterampilan komunikasi itu dipelajari, bukan bawaan. Banyak dokter tak menyadari hal ini. Posisi mereka yang istimewa dalam masyarakat membuat mereka egosentrik. Mereka merasa tak membutuhkan keahlian lain kecuali mendiagnosis penyakit, memberi obat, dan melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan penyakit. Agar diagnosis efektif, dokter harus terampil berkomunikasi dengan pasien. Sifat ramah dan tulus dokter akan mendorong pasien untuk mengemukakan masalahnya secara cermat. Begitu pentingnya peran komunikasi dalam perawatan medis, sehingga Maskud Farid, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut, menyatakan bahwa ada 3 cara untuk menanggulangi malpraktik. Pertama, komunikasi. Kedua, komunikasi. Dan ketiga, komunikasi. Memang belum ada penelitian yang ekstensif mengenai keterampilan dokter Indonesia dalam berkomunikasi dengan pasien. Dalam literatur dikenal 3 model komunikasi dokter pasien, yakni model paternalistik, model cerdas, dan model bersama, Charles dan kawan-kawan tahun 2004. Charles dan kawan-kawan melukiskan bahwa dalam model paternalistik, dokter mengontrol aliran informasi kepada pasien dalam memutuskan pengobatan. Model cerdas melukiskan dokter yang menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai manfaat dan risiko berbagai pengobatan berdasarkan bukti ilmiah kepada pasien, dan pasien sendiri yang memutuskan apa yang terbaik baginya. Sedangkan model bersama mengasumsikan bahwa dokter dan pasien membuat keputusan bersama, terutama mengenai pengobatan medis. Model dialogis ini ditandai dengan peran pasien yang lebih aktif untuk mengontrol informasi. Dalam konteks ini, peran dokter bukan untuk membujuk pasien agar menerima pendapatnya, namun untuk menemukan perbedaan di antara mereka dan kesimpulan bersama mengenai kondisi klinis yang dialami pasien. Menurut Adler, sebagaimana dikutip Angeleli 2004, hubungan tersebut memberikan hasil lebih baik, rekam medis lebih lengkap, penilaian klinis lebih baik, diagnosis lebih cermat, resep lebih murah, dan penyembuhan lebih cepat. Model ini juga mengasumsikan bahwa setiap dokter bertemu dengan pasien, bahkan dengan kondisi sakit serupa, dokter harus menganggap pertemuan tersebut sebagai pertemuan unik, karena pasien tersebut boleh jadi memiliki riwayat hidup dan berasal dari kelompok yang budayanya berbeda, sebagai individu yang memiliki perasaan, harapan, kekhawatiran, dan menambahkan kebahagiaan. Sifat-sifat individual dan sosial budaya inilah yang mungkin berkontribusi terhadap keadaan sakitnya. Misalnya, pasien yang pemarah lebih cenderung menderita penyakit darah tinggi dan lebih rentan terhadap serangan jantung. Maka dokter seyogianya lebih arif melayani pasien. Misalnya dengan menasihatinya untuk lebih santai dalam hidupnya. Di Indonesia, model komunikasi dokter pasien dominan jelas model paternalistik yang memosisikan pasien sebagai objek, seperti terbukti dalam kasus Prita dan kasus vaksin palsu. Kini dokter dan rumah sakit di Indonesia ditantang untuk meninggalkan model paternalistik dan mulai menerapkan model bersama. Itu berarti bahwa mereka harus mengurangi egosentrisme mereka dan lebih sabar mendengarkan pasien. Almarhum Dr. Kustejo, guru besar Fakultas Kedokteran UNPAD, pernah mengingatkan agar dokter punya hubungan batin dengan pasien, alih-alih menganggapnya sebagai nomor-nomor, dan agar dokter tidak menjadi agen perusahaan obat. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio UNPAD Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.